Masade. Yo. Ayo buat Masade di sana nih goyang banget. Jangan. terima kasih buat semua Mas Adi yang kasih sekali ya. Yuk, kembali.